janganlah lupa membeli garam, karena dia aku merana. Siang dan malam. Nur Laila, oh Nur Laila. Manis memang manis rasanya semangka, tapi lebih manis gadis tetangga. Nur Laila namanya, perawan Madura. Rambutnya yang panjang berhias bunga rampai, hatiku terus terang jatuh cinta kepadanya. Mencuci baju, cari-cari ku mencari segala cara untuk mendapatkan cinta gadis tetangga. Jangan katakan aku lelaki kalau belum mendapatkan dia. Nur Laila, oh Nur Laila. Nur Laila, oh Nur Laila.